Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurallaha shay'an wa sayajzillahu syakirin. Ali Imran 144. Bama Muhammad, Muhammad iku dudu apa-apa illa rasulun angin rasul. Di Muhammad ku dudu pujangga, Muhammad iku dudu raja, Muhammad iku dudu tukang sihir, Muhammad iku dudu wong gendeng koyok dugaane wong badui. Ning Muhammad iku Rasulullah. Lah kok sedo Kanjeng Nabi ki rasul, rasul iku biasa sedo. Qad khalat min qablihi rusul. Rusul-rusul wis kliwat saking sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad iku yo sedo. Nek Kanjeng Nabi Muhammad iku sedo utawa dibunuh, apa seliramu balik pantat? Saat ini balik kiri gret, balik dadi kafir maneh. Sapa wonge sing balik pantat, tegese balik tungkak lurune ku kembali, tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Allah bakal membalas orang-orang yang bersyukur. Bapak Muhammad niku putrane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku putrane Abdullah. Abdullah putrane Abdul Muthalib. Abdul Muthalib putrane Hasyim. Hasyim putrane Abdi Manaf. Abdi Manaf putrane Qusai. Qusai putrane Kilab. Kilab putrane Murrah. Murrah putrane Ka'ab. Ka'ab putrane Lu'ai. Lu'ai putrane Ghalib. Walid putrane Fihar. Fihar putrane Malik. Malik putrane Nadir. Nadir putrane Kinanah. Kinanah putrane Huzaimah. Huzaimah putrane Mudrikah. Mudrikah putrane Ilyas. Ilyas putrane Nizar. Nizar putrane Ma'addi. mati putrane Adnan. Adnan putrane Udda bin Udad. Udda putrane Udad. Udad putrane Mukawam. Mukawam putrane Nahur. Nahur putrane Tairah. Tairah putrane Ya'rub. Ya'rub putrane Yasjub. Yasjub putrane Sa'nabit. Nabit putrane Ismail. Ismail putrane Ibrahim alaihi salam. Ibrahim putrane Tarah. Tarah putrane Nahur. Nahur putrane Syarlu. Syarlu putrane Urwu. Urwu putrane Falir. Falir putrane Aibar. Aibar putrane Koinan. Koinan putrane Salih. Salih putrane Arfakhshad. Arfakhshad putrane Sam. Sam putrane Nuh. Nuh putrane Lamik. Lamik putrane Mutawaslih. Mutawaslih putrane Idris utawa Uhnuh. Uhnuh putrane Yardiyah. Yardiyah putrane Mahlail. Mahlail putrane Koinan. Koinan putrane Anwas. Anwas putrane Syes. Syes putrane Nabi Adam alaihi salam. Ringkese kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Adam turun 50. Saking Nabi Adam turun 50. Nek saking Nabi Ibrahim turun 30. Nabi Ibrahim datang Nabi Adam turun 20. Ora bapak sing biasa dengan ziarahi jenenge Mbah Jumadil Kubro. Jumadil Kubro niku nama lengkapi Maulana Jamaluddin Akbar Husain. Lesan Jawa Jumadi Kubro. Maulana Jamaluddin Akbar Husain. Niki turun 20 saking Kanjeng Nabi. Jumadil Kubro bin Ahmad Shah Jalal. Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Adomah Khan. Abdullah Adomah Khan bin Amir Abdul Malik. Amir Abdul Malik bin Alawi. Alawi bin Muhammad Soibul Murbat. Muhammad Soibul Murbat bin Ali Khalik Qasim. Ali Khalik Qasim bin Ali Alwi. Ali Alwi bin Muhammad. Muhammad bin Alwi. Alwi bin Ubaidillah. Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Basori. Isa Al-Basori bin Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin. Ali Abidin bin Husain. Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kijwati Kubro niku nek dateng Nabi Adam iku berarti turun 70. Turun 70. Jumadil Kubro gadah putra jenenge Ibrahim Samarqandi. Turun pinten 29. Ibrahim Samarqandi gadah putra Sunan Ampel. Turun 29. Sunan Ampel gadah putra Sunan Derajat, Sunan Bonang, dadi turun pinten 33. Kapane Sayyid Sulaiman? Syed Sulaiman. Syed Sulaiman ki para bapak bin Abdurrahman Basyaiban Hadramaut. Abdurrahman Basyaiban bin Umar. Umar bin Ahmad. Ahmad bin Muhammad. Muhammad bin Abu Bakar Basyaiban bin Muhammad Asadullah. Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi. Hasan At-Turabi bin Ali. Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali. Ali bin Muhammad Saiful Murbat. Muhammad Saiful Murbat bin Ali Khalid Qasim. Ali Khalid Qasim bin Ali Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Basari bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di Syed Sulaiman niku turun 17 saking kanya Nabi. Nek durut dateng Nabi Adam, berarti 50 tambah 17 77. Turun 77. Yeah. Mbah Soehah. Mbah Soehah niki, Mbah Soehah pertama kali saya mendirikan pondok pesantren Bahulum, asmane Abdul Salam. Abdul Salam bin Abdul Jabbar. Abdul Jabbar bin Abdul Halim. Abdul Halim alias Pangeran Benowo. Abdul Halim bin Abdul Rahman Joko Tingkir. Joko Tingkir bin Abdullah Fakih Syihabuddin alias Tebu Kenongo Pangeran Pandanarum. Iku bin Abdul Aziz bin Maulan Ishak bin Maulan Jamaluddin Akbar Husain bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Abdul Mahon bin Amir Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Saibul Murbat bin Ali Khalid Qasim bin Ali Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Basari bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, kanjeng Nabi Muhammad, kenapa kita wajib mensyukuri? Wau teng syair Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Kita harus bersyukur datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah oleh Gusti Allah dikongkon bunga-bunga. Kalian keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanten Kanjeng Nabi niki merupakan fadl dan merupakan rahmat saking Allah subhanahu wa ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kandakno Muhammad ing umatmu, sebab fadole Allah, kenugrahane Allah, rahmatihi rahmati Allah, fabidhalika falyafrahu. supaya padha bunga-bunga. Sebab apa bunga fadole Allah, bunga rahmati Allah, iku luwih bagus katimbang apa wae sing dikumpulno menungso. Pak, kula sampean demen fadole Allah, demen rahmati Allah, iku luwih bagus katimbang kekayaan sing kaya kekayaane pemilik gudang garam. Nggih. Sing kaya nggih kekayaane pemilik Ji Samsu. Nggih. Kekayaane pemilik Jarum Super. Wan liya-liyane Pertamina, dan lain-lain. Iku isih apik bunga mensyukuri fadole Allah, rahmate Allah. Ini sampean ora usah kepengin. Alah, nggih. Paling-paling dhewe sugih kaya gudang garam gak ngaji. Paling-paling gak salat. Ya mboten. Kokon bunga, bunga. Para ibu lan para bapak, bunga fadole Allah. Fadole Allah ku sapa? Yo Kanjeng Nabi kuwi fadole Allah. Rahmati Allah ku sapa? Yo Kanjeng Nabi ku rahmati Allah. Fadlku kenugrahan. Umpamane Kanjeng Nabi mboten diutus, kula sampean kabeh ora duwe iman, naudzubillah min dzalik. Upama Kanjeng Nabi ora diutus, kula sampean kabeh ora mlebu Islam. Upama Kanjeng Nabi gak diutus, kula sampean ora iso salat. Umpamane ora diutus, kula sampean kabeh gak poso Ramadan. Umpama Nabi gak diutus, kula sampean gak zakat, ora haji, ora umroh, nggih. Ora ibadah-ibadah yang lain. Kuwabeh niku fadhole Gusti Allah lantaran diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat Allah yang terbesar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ora ngutus liramu Muhammad kejaba rahmatan, menjadi kasih sayang maring alam kabeh. Alamin iku mboten menungso tok, nggih. Nggih binatang, nggih tumbuh-tumbuhan, nggih lingkungan sedaya niku rahmat, nggih. Sebabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Gusti Allah dawuh, laulaka ma khalaqtul aflak. Muhammad kok upama ora krana sliramu ngono jagatku gak tak gawe. Aflak niku planet para bapak. Umpama gak krana Muhammad ngono planet bumi tidak diciptakan Allah. Planet matahari tidak diciptakan Allah. Planet bulan tidak akan diciptakan Allah. Planet bintang-bintang tidak akan diciptakan Allah. Oleh diciptakan niku krana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga Muhammad niku sing sanggup rahmatan maring alam kabeh, nggih. Nah nek kula njenengan diperintah bunga-bunga, diperintah seneng, nggih. Para bapak lan para ibu, bunga-bunga dengan Kanjeng Nabi, ngrasa gembira mbek Kanjeng Nabi, kula sampean kabeh membuktikan dengan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mengadakan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam niku merupakan ungkapan rasa gembira dan rasa cinta datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinen ngomong walid Nabi bid'ah, bid'ah yo ben kon bengok-bengok jarno wae. Nggih. Wong jenenge ra ngerti, nggih. Ra ngerti. Hanya Nabi piyambak para iplan para bapak menghormati kelahiran sendiri. Karena Nabi menghormati kelahiran sendiri, sahabat pondok menghormati, maka begitu umatnya juga harus menghormati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, pengen nopo? Pengen setiap dinten Senin kok poso." Nopo setiap hari Senin kok poso? Kanjeng Nabi dawuh, fihi wulidtu wa fihi buithtu. Nopo lho Bapak, penghormatan kelahiran. Fihi karena pada hari Isnin aku dilahirkan dan pada hari Isnin aku diutus menjadi rasul. Mulanya kanjeng Nabi menghormati dengan cara bentuknya bentuk berpuasa. Bentuk menghormati macam-macam. Enten sing bentuknya berpuasa. Enten sing carane memperbanyak sedekah. Ana carane memperbanyak membaca sholawat. Ini kanjeng Nabi ku diutus hari Isnin, dilahirkan hari Isnin. Mulane kanjeng Nabi menghormati kelahiran sendiri setiap hari Isnin berpuasa. Pada hari Isnin itulah lahirnya. Pada hari Isnin itulah hijrahnya. Pada hari Isnin itu nubuahnya. Pada hari Isnin juga wafatnya. Pada hari Isnin itulah lahirnya. Pada hari Isnin itulah hijrahnya. Pada hari Isnin itu nubuahnya. Pada hari Isnin juga wafatnya. Nyanyi ku sing ngono-ngono iku lho. Nyanyi kok cubit-cubitan. Hei, abung-abungan. Hei. Menyanyi ku menyanyi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi lahir dina Isnin. Ini mengandung sejarah. Kanjeng Nabi hijrah hari Isnin. Kanjeng Nabi diangkat jadi Nabi hari Isnin. Kanjeng Nabi sedoyo hari Isnin. Ku nyanyian niku sama napal no. Ditakoni wong ngerti. Ada orang ngerti takoni. Kanjeng Nabi lahir ning ndi? Mekah. Ning Mekah pirang tahun? Rak mandek. Nggih. Nek Mekah pirang tahun supeyai? Hanya Nabi nang Madinah pirang tahun supeyai? Dadi rasul pirang tahun niku nggih supe. Sedane umur pira iki insyaallah hafal. Sedane umur suwida tiga. Nggih. 5-3 tahun di Makkah hidupnya dan 10 tahun ada di Madinah. 2-2 tahun jadi rasul lamanya. 6-3 tahun itulah wafatnya. 5-3 tahun di Makkah hidupnya dan 10 tahun ada di Madinah. 2-2 tahun jadi rasul namanya. 63 tahun itu lah wafatnya. Jaza tak takoni ra apal. Ini Mekah pirang tahun. Ini Madinah pirang tahun. Dadi rasul pirang tahun. Situ umur piro. Apal. Mula bapak penak kangge ngapalno sejarah singkati Kanjeng Nabi. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya. Waktu fajar sadiq itu lahirnya. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya. Waktu fajar sadiq itu lahirnya. Oh bapak, wong bungah teng Kanjeng Nabi nggih. Atik wonge wong mukmin. Wonge wong muslim. Sepanjang hidup bungah ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banjur terus menghormati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tur dadi panitia, panitia sebab penyelenggara Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali dawuh ora bakal metu saka donya kejaba metu nggawa iman, bakal mlebu surga tanpa hisab. Nggih. Mulane kula anjuraken langgar-langgar enekno mauludan. Mauludan kuwabeh langgar-langgar sing di musala. Wong saniki wong gampang mekas ambeng ning warung. Nggih. Saniki mun kathah pesanan-pesanan ambeng, gawe ambeng 5 kuno ngundang wong 50. Macakno dibak, diwacakno berjanji serakalan barono manganan. Diniati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid-masjid diadakan, diramekno. Ya jamaah masjid dikumpulno. Nggih, kiwa tengane masjid takoni sanggup gambeng piro? Ngono. Setunggal yai. Kalau takone maneh ambeng piro sedoso. Ambeng piro gangsal, kumpulno sing gawe ambeng piro? Ambeng sitok wong 10, undangno wong 200. Nek ambenge ambeng 20, maca dibak, maca serakal, maca tahlil, nggih, ambengan. Nggih. Panjeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam dadi rahmat para bapak. Nggih. Wong Islam, wong kafir mawon demen Kanjeng Nabi ana manfaate. Wong kafir. Kanjeng Nabi duwe paman jenenge Abu Lahab. Luar biasa Abu Lahab niku bencine Kanjeng Nabi. Abu Lahab niku menggunakan hartanya biayai pembunuh bayaran. Sapa sing iso mateni Muhammad iso buktekno sirai disetorno tak ganti untuk 100. Masya Allah. Pembunuh-pembunuh bayaran. Tapi boten saged berhasil. Kalau bapak sampai ngongkon wong jenenge Surakoh. Ngongkon wong jenenge Daksur. Biayane patungan. Kalih kakange Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bukhtori, Abu Sufyan. Pengen mateni Kanjeng Nabi. Suatu saat enten kesempatan sing nggih bagus. Kanya Nabi wonten Hijir Ismail sisih lore Ka'bah. Nggih. Antane Ka'bah kalih pager separo lingkaran. Kanya Nabi delek-delek nglamun madhep ngalor senden Ka'bah. Nggih. Nglamun napa? Nglamun tentang Islam. Supaya umat niki padha mlebu Islam, padha sadar percaya ning Gusti Allah. Padha sadar bertauhid kepada Allah. Ora bapak tengah-tengah yang lamun surokoh munggah ning Ka'bah. Nggih. Munggah ning Ka'bah ngangkat watu gedene sak niki meja niki. Nggih. Gedene sak meja niku bari ceblokaken ning sirahe Kanjeng Nabi. Nggih. Ka'bah niku para bapak dhuwure 15 meter. Saman bayang no watu sak meja diceblok no kene sirah ya apa Pak kira-kira. Nggih. Pas di tempatne pas sirahe Kanjeng Nabi ceblok no. Wer. Watu ne Ka'bah sing persegi-persegi panjang. Niku para bapak niku dikolot rusak. Nggih. Niku dikolot rusak nganggo semen nganggo kolot. Lho bareng Kanjeng Nabi dicebloki watu kon dhuwur. Watu ini Ka'bah yang persegi panjang ini bisa modot Pak. Bisa modot. Telulur. Nampaknya watu yang diceblok no kondukur. Ini tuwak. Kanjeng Nabi pireng. Anak watu tuwak. Terus Kanjeng Nabi nyengkrih. Baru nyengkrih. Watu ini Ka'bah mendelep manes. Lep. Watu kondukur ceblok. Gak ngenai Kanjeng Nabi. Masya Allah, watu ini Ka'bah dikolot kok iso modot. Jadi watu ini bapak ini biasa modot. Ono tugas, tugas selamat no Kanjeng Nabi nampani watu kondur. Barang Kanjeng Nabi sampun pindah tempat, nggih. Umpama watu ceblok enggak mbayani Kanjeng Nabi, tugas sudah selesai, watu Ka'bah mendelep maneh. Ya kaya watu ini bapak ini selesai tugas ya mendelep maneh. Masyaallah. Para bapak usahanya enggak berhasil. Sampai dipaitu ning Quran tambat yada abilabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata labin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad tabat yada ciloko tangan turune Abu Lahab. Atene cilaka gak berhasil. Ma'agna anhu maluhu wa makasab hartanya dan semuanya usahanya ma'agna gak nyukupi tegese gak berhasil. Terus bapak tapi Abu Lahab iku pernah sekali tok demen Kanjeng Nabi. Mboten sampai demen bungah, bungah. Iki kaya biasane kula jenengan duwe ponakan lahir krungu kabar kan bunga. Bunga. Kanjeng Nabi lahir pacar sotik pagi-pagi amati jenenge Suwaibah ngabari. Oh diwaca wau syiire. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita tanggal 12 Isnin harinya waktu fajar shodiq itu lahirnya. Fajar shodiq lahir pagi-pagi Suwaibah kabar-kabar Gusti Gusti punakan jenengan lahir Gusti. Sopo Muhammad putane sopo Abdullah bunga wong jenenge ponakan lahir. Ibu-ibu nek ponakane lahir rak seneng yuk nyambangi bayak yuk ngono. Urung ayo bareng-bareng yuk. Nggowo kado apa? Aku tak nggowo wanduk, sampean ya sabun-sabun bayek ngono. Apa bunga soal? Nika Bu Lahab niku nanti bunga sepisane kita. Nggih. Satu si benci terus berusaha membunuh sampai mati-mati kafir. Hewa semono setiap hari Isnin siksane ning neraka diringanaken kali Gusti Allah. Mung kafir. Nggih. Apa meneh awake dhewe mau Islam. Perlu Bapak niki diterangkan dalam hadis Bukhari. Akhirnya seorang hafid hadis, wong apal hadis jumlahnya 100,000, apal hadis 100,000, 100,000 redaksinya, 100,000 rawinya, sak sifat-sifati rawi apal kabeh 100,000. Wonge dijuluki Al-Hafiz. Niku nek apal hadis, nek apal Quran mulai Fatihah sampai An-Nas jarane Al-Hafiz, hafid Quran. Jenenge Samsudin nggih. Den Muhammad Nasiruddin Ad-Dimaski. Sing hafid hadis niki lho. Jenenge Samsudin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimaski yang Damaskus. Ibu kotanya Syria. Menurut Bapak, niki menulis tiga syair sebagai peringatan. Idza kana hadzaka biron ja'adhamuhu bitambat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil isnain daiman yukhafafu anhu fil sururi bi ahmada فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ أُمْرُهُ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا فَمَاتَ مُوَحِدًا. Tak baleni maca kula wonten sing kliru. Idza kana hadzaka tiron ja'adhamu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil isnain daiman yukhafafu anhu lissururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmad masruran famata muwahida. Abu Lahab kuwi wong kafir dipaito ning Quran lawan ayat tabbat yadahu tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab ku besok manggone ning neraka jahim. Mukhalladan kekal abadi. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah monggo kangelan-kangelan titik selama hidup. Hidup kita hanya berapa, nggih. Tapi besok tengah akhirat selama-lamanya. Urip kula sampai niku dilu. Ono mung selawe tahun. Ono sing 40 tahun. Ono sing 70 tahun. Niku mawon menarang-arang. Apa mana 90 tahun. Apa mana 100 tahun. Jarang. Mulai Nabi Adam sampai sepriki ini kibara Bapak Niki dereng dangu 7566 tahun. Dereng suwe. Lagi 7566 tahun. Sing dangu ku dipanggone dinotaurus. Ditang panggone nopo ikan hiu. Dipanggone binatang-binatang purba. Dipanggone manusia purba. Nopo nggih banul ban banul jan niku sing ribuan bahkan jutaan tahun. Menungso baru Nabi Adam sampai sepriki niku kulawaca nembe turun pinten nggih. Dateng Jumadi Kubra nembe turun pinten? Nembe turun 70. Dateng Said Sulaiman nembe turun pinten? Nembe turun 77. Asih nembe nggih. 7566 sampai sepriki. Oh Bapak, besok ning akhirat selama-lamanya. Dadi Abu Lahab ku besok manggone neraka Jahim ku selama-lamanya. Tapi setiap hari Isnin nggih, nggih selama-lamanya saben dina Isnin, saben dina Isnin. Para Bapak, niku siksane diringankan. Kenapa? Lisururi bi Ahmada. Karena pernah senang, pernah gembira dengan Nabi Ahmad. Nabi Ahmad, Nabi Muhammad sami. Famadhanu bil abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masruran. Wa mata muwahidah. Saiki dugaanmu ya apa? Pendapatmu ya apa? Nek kapan hamba kados wong jenengan niki jenenge hamba sepanjang usianya digunakno seneng ambek Kanjeng Nabi. Buktine apa? Seneng maca dalail. Isine selawat ning Kanjeng Nabi. Arepe maca ya maca Muhammadun Muhammadun saking cintane. Lane kula dum-dum teng sampeyan iku ben diapalno, dilaminatin ngono lho, kok diuntel-untel. Ben awet setiap ngaji dibuka, dibuka. Nggih. Ela sing nemen kanggo serbet mangan. Saiki seorang hamba kalau sepanjang umurnya digunakan mencintai Kanjeng Nabi, bunga ambek Kanjeng Nabi ya apa? Nggih, tek matine mati nggawa tauhid. Nggawa iman. Dawe Sayyidina Ali niku wau. Man azoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan likiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Bapak Sidina Ali sapa sing gelem ngguno maulidin Nabi lan dadi sebab tegese dadi panitia penyelenggara membaca maulid, orang itu tidak akan keluar dari dunia kecuali membawa iman dan akan masuk surga tanpa hisab. Insyaallah nggih. Oh Bapak nggih, lha wong kafir wae enten manfaate. Yo dientengno saben dina Isnin, dina Isnin. Sebab nalika dina kelahir Nabi nate bungah sepisan tok. Nggih. Idza kana hadzaka firan jaa adamu bitabbat yadahu fil jahimi bi ahmad muhallada Ata annahu fi yawmil isnaini daiman yukhafafu anhu li sururi bi ahmada faman dhannu bil abdil ladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahida. Masya Allah, Muhammad ku kaya apa? Muhammad ku kaya apa? Masya Allah. Nggih, guantenge Kanjeng Nabi ku sampai wong gak iso ngarani. Nggih. Oh, Bapak, gak iso ngarani. Saking guantenge. Nggih. Nek gantenge kuru-kurne iso ngarani. Tapi guantenge Kanjeng Nabi niku sampai wong angel ngarani. Saking bingunge ngelem Kanjeng Nabi ku piye ora iso ngarani. Oh Bapak, teng kitab Ihya diterangno kata, rambute Nabi ngeten, alise Nabi ngeten, mripate Nabi ngeten, pundake Nabi ngeten, dodone Nabi ngeten, lesane Nabi ngeten. Sampai Nabi sedo niku para Bapak umur 23 tahun urung duwe wan. Nggih. Aman sik nom-nom wis putih kabeh. Wane Kanjeng Nabi ku ya sirahe, ya godheke, ya janggute ku mung 21. Nggih. Ya telaten sing ngitung. Nembe 21 niku wane Kanjeng Nabi. Masya Allah sampai nggih penyair iku sing tau weruh Kanjeng Nabi gak iso ngarah. Wa asana min kalam taraqattu aini wa ajmala min kalam talidin nisa'u huliqta mubar ra'a min kulli aibin ka'annaka khob hulikanta kama tasya'u wa ansana min kalam tarakattu aini wa ajmala min kalam talidin nisa'u huliqta mubar ra'a min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Mataku tidak pernah melihat orang yang seganteng engkau ya Rasulullah. Tidak pernah mataku melihat orang yang seganteng engkau. Wanita sedunia tidak pernah melihatkan orang yang setampan engkau. Masya Allah. Khuliqtamu bar'an min kulli aibin. Engkau diciptakan bersih dari semua celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Seolah-olah engkau diciptakan nurut pilihanmu sendiri. Bu, nek sampean kon milih gawene apa ora milih. Anu Gusti kula milih bathuk kula sing jembar. Rambut kula sing ireng dan mandan. Irung kula sing bangir. Lambi kula kaya betet. Janggute kaya tawon gemandul. Gulune mangulan-ngulan bangkeane nawon kemit. Iku nek jaluk kan Nabi mboten jaluk, tapi diciptakan Allah tanpa celah. Kaya-kaya kan Nabi digawe nurut pilihane dhewe. Masya Allah Kanjeng Nabi. Niku sifat ketampanan dan kegantengan. Dareng sifat-sifat yang lain, para Bapak. Sifat-sifat yang lain. Muhammadun basharun lakal bashari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungso nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jinis watu dudu inten. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jenis watu dudu inten. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jinis watu dudu inten. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jinis watu dudu inten. Nabi ku menungso tapi gak kaya lumrahe menungso. Kan Nabi ku kaya inten nek kumpul watu-watu sing dudu inten. Tegese kan Nabi niku inten kula sampean kabeh koral. Kanjeng Nabi kaya inten kula sampean kabeh sing ngaji ku sak sing maca pisan kaya koral kabeh. Nggih. Inten sak jagung ngambek koral 100 truk wani pundi. Masyaallah. Tapi koral-koral ritek. Nek cerembang koral-koral olah. Nek juru enten-inten nih, gih larang rega-rega. Kok sama nih koral. Tapi saat temennya ono inten nih terpendam di dalam. Ojo sampai dilang no. Inten nih nopo siji akal. Luru ago, agomo. Nomor telu sifat malu. Nomor papat amal sholat. Ini kuinten yang ada pada diri kita. Ojo sampai hilang. Siji akal. Nomor lur agomo. Nomor telu sifat malu. Nomor papat amal sholat. Menungso ku syukur duweni papat niki. Koyok mutiara. Regane larang. Nggih. Para bapak, akal hilang nek wengi seneng muring-muring. Nggih. Al-ghadab yuzizul akal. Wal hasud yuziluddin. Wa tamak yuzilul haya. Wal ghibah yuzil amal soleh. Iki enten-entene awake kula sampeyan iku siji akal. Tapi akal akan hilang nek seneng muringmu. Loro agomo, agomo hilang nek seneng drengki iri serai. Sifat malu kumutiara hilang kapane duwe sifat tamak, serakah, rakus. Amal soleh mutiara ilang nek gawe ning rasa. Lha bapak kaya Nabi ku koyo inten masyaallah. Mangke buyar jam 12 purun. Lha bapak Siti Khadijah bin Khuwailid binti Khuwailid garwane kanjeng Nabi niku bisnis woman nggih mboten bisnismen tapi bisnis woman. Wong niku orang kaya nggih. Para bapak para ibu Siti Khadijah ku mun rondo nggih mun rondo. Nah tau ngipi Berkah Siti Khadijah kuluman seneng ning fakara masakin nggih. Wong sing mboten gadah penggawean disukani penggawean ditarik didadekno karyawane suka menolong. Berkah suka menolong niku ambek Gusti Allah dihadiahi sesuatu yang sangat besar. Pernah suatu malam bermimpi. Rumangsane ana srengenge mlebu daleme. Nggih, srengenge mlebu daleme. Padha daleme. Banjur niki pintulasi-pintulasi, cendela-cendela niku ngedalaken sinar. Sampai jabane omahku padhang kabeh, nggih. Kono matahari sing mlebu daleme Siti Khadijah. Hari Siti Khadijah ku takon, nggih, ambek pamane. Pamane ku jenenge Naufal. Nggih, Siti Khadijah ku bapake jenenge Khuwailid. Takon pamane, pamane wong ahli kitab Taurat. Man-man kula kok ngipingeten to man ceritakaken niku wae nduk bejo sliramu nduk kamu besok ku bakal dadi bojone nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman man iya nduk asmane sinten man Muhammad bapake sinten man Abdullah ibune sinten man Aminah niku saking keturunan sinten man Bani Hasyim ku suku napa man suku Quraisy bangsane bangsa napa man bangsa Arab Masya Allah kapan mapan turun ngelamo Muhammad bin Abdullah Mimbani Hasyim suku Quraisy bangsa Arab Muhammad bin Abdillah Bani Hasyim ngelamun nggih ngelamun lho kok suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antas perintah pamanda Abu Thalib nggih malah diterno ambek bibike jenenge Atika diterno ngelamar nyambut gawe ning Siti Khadijah. Masyaallah. Madhep dhewe kene kon teko mrene Muhammad. Bareng didhep niku. Masyaallah. Nyawang gantenge gak kuat. Oh ditangni wa asana min kalam barokatu aini. Asmane sinten Muhammad bin Dingklu kanjen Nabi. Jadi nyambut gawe ku moko diperintah pamane. Muhammad nggih bin sinten Abdullah bani sinten Hasyim. Nggih, suku napa Quraisy, bangsa napa Arab. Nalika takon niku dijawab Kanjeng Nabi pas Siti Khadijah beting geblak. Hampir saja Siti Khadijah langkung mengatakan, "Aku cinta padamu." Tapi gak wani. Gak wani. Ora wani. Akhirnya dadi no karyawane tapi istimewa. Yeah. Suatu saat para bapak Kanjeng Nabi diperintah teng Syam. Samiku Syria. Yeah. Beto dagangan saking Mekah dibeto teng Syria, ambil dagangan dari Syria dibeto teng Mekah. Panjen Syria waktu niku menjadi pasar pembelanjaan internasional. Nah niku Kanjeng Nabi dipasano jenenge Maisarah. Maisarah ku lanang mboten wedok. Niku nggih kepalane karyawan nggih sing budha teng Sam iku jenenge Maisarah. Maisarah Muhammad kowe ana unta sing paling bagus ya. Nggih. Unta niku hiasana perhiasane unta sing paling bagus. Nggih. Awas lho ya. Tak pasane awakmu kok sampai Muhammad biblek kowe tak PHK. Nggih, Joko sing temenan, nggih. Masyaallah. Dalam perjalanan nggih, mboten kuwi critakno nangis e Kanjeng Nabi. Nggarai kuwi sida nangis gak sida terusno cerita. Nggih, akhire wonten perjalanan iki serba kaget-kaget sing jenenge Maisarah. Unal kong liwati padang pasir, para bapak koyok ngono. Padang pasir iku nggih, namung pasir nyel. Enek suket ting sawut arang-arang. Nggih, pasir campur kerikil, gunung-gunung berbatu. Kenaliku Kanjeng Nabi liwat niku masyaallah ana watu gedhe, nggih. Watu sak gubuk gedhe ne. Lah kok copot saka pucuke gunung, glundung. Glundung, glundung, glundung, glundung. Wadah jelmae sapa. Nek ngeneki Muhammad piye iki engko? Sida di PHK temen aku. Para bapak bareng glundung toko ngarepe Kanjeng Nabi, watu niku mandeg jeger. Assalamualaikum ya Muhammad, asyhadu annaka Rasulullah. Nggih. Watu niku lho, jebule pengin menghormati Kanjeng Nabi. Nggih. Teko ngarepe Kanjeng Nabi mandeg jeger, assalamualaikum ya Muhammad, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Padahal Kanjeng Nabi usianya belum genep selawe. Diangkat Kanjeng Nabi dadi rasul umur 40. Masih jauh para bapak, tapi sudah disaksikan mereka Rasulullah. Nggih. Pun lampah malih lego Maisarah lulus-lulus dodo. Ketir-ketir terus. Wah kok ana jenenge singa raksasa. Singa raksasa, singa gede ini luar biasa pak. Yeah. Bareng nek luar biasa, saiki wong modele darane raksasa. Yeah. Ono bayi raksasa. Yeah. Begini ane ono lele raksasa. Ono pemuda raksasa, muka dure luwih 2 meter. Ini modele raksasa, singa kuat di meraung-meraung. Yeah. Raungan harimau niku singa niku sampai geter nih bumi. Horek sampean. Nggih. Niku mlewajeng kados-kados akan menerkam Muhammad kados-kados. Wis Maisarah anyep kabeh awake. Bentekan ngersane Kanjeng Nabi mandek jegrek assalamualaikum ya Muhammad, asyhadu annaka Rasulullah. Nggih. Singa. Loh bapak, Kanjeng Nabi bareng tekan daerah sing pun rame, wit-witan wis subur. Wit-witan-wit-witan niki para bapak padha menghadap Kanjeng Nabi. Nggih. Cara ngriki kan dalan niku ki wetengane wit-witan. Niku padha mlaku. Sruwet ngarepe Kanjeng Nabi sruwet sampai dikandakno teng burdah. Bekasi ngelakuni wit-witan ku sampai dani koyok garisane buku. Kunceng syret, syret. Masya Allah, wit-witan kok melaku sayote. Teku ngarepe Kanjeng Nabi teklu wit-witan. Assalamualaikum ya Muhammad, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Kanjeng Nabi kapane wudhu. Bekasi wudhu diciprat nawit langsung subur. Nah disifatakan wit-witan sing berbuah apa kurma apa anggur napa-napa langsung wae niku bagus wae dadi rasane legi cipratane wuduk kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nggih niki pun dadi nabi nalika perang para bapak nggih perang kehabisan air. Oh bapak perang pun nek kurang banyu, kurang air minum wah berbahaya. Nggih. Kanggo adus ka ono, kanggo wudu ka ono, kanggo ngunjuk ka ono. Kanjeng Nabi terus mendhet ngeten iki, Pak, baskom nggih. Astane dilebokno cur. Kanggo adus wong sak mono kae gak entek, dilirik jebule banyuku mancur lewat celah-celah jari. Nggih. Gangane drisi niku medal toyane kangge ngunjuk nggih nguadahi sing ahli perang niku balane Kanjeng Nabi wadus niku mboten telas nggih saking gangane drisi tapi Pak sampeyan ngeten Pak niku jenenge manusia tapi gak koyo mrahe manungsa nggih Kanjeng Nabi masyaallah para bapak. Sing ngesakne ku kayu glugune kurma. Kanjeng Nabi nalika dereng gadah mimbar, glugune kurma ku ditengkeli sak meter ditata. Ditata. Kanggo munggah Kanjeng Nabi khutbah. Nek kapane dina Jumat, nggih. Salat Jumat Kanjeng Nabi munggah. Nggih, glugune kurma ditengkeli niku ditumpuk-tumpuk. Nang enten wong Badui sing dadi tukang kayu pinter nukang kadang beda melaken nggih mimbar. Mimbare sae nggih. Mimbare dipasang teng pengimaman, kayu glugune kurma ditokno teng jabane masjid. Pas Kanjeng Nabi munggah mimbar pertama kali nggih. Masyaallah, nangis nggih. Glugune kurma sing tengkelan ning jaba ku nangis. Apa-apa nika glugu Kanjeng Nabi, glugune kurma sing biasane pandha anggen cek-ancek utah niku nangis. Kanjeng Nabi mudun dhisik dilus-elus. Kayune kurma ku dilus-elus. Bang dilus-elus dadi merintih. Dilus-lus apa-apa ya ikhlasno ya misek-misek bareng misek-misek terus meneng masyaallah kangen nggih ben diinjak-injak Kanjeng Nabi untuk berkhutbah niku saiki ganti mimbar kangen piyambake nggih nek kok sampean menungso kok gak kangen blas ping Kanjeng Nabi kangen masyaallah nggih. Kula bapak niku Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nalika pertama kali berdakwah niku Kanjeng Nabi manggone niku teng Jabal Abi Kubais. Bapak-bapak sing nate haji nggih sebelahe pesake niku enten gunung jenenge Abi Kubais. Tapi saniki pun digusur dibangun istana raja. 81 kula ngriku niku sik undhak-undhaken sik watu biasa, sik alami nggih. Dereng dibangun. Dhuwure Jabal Abi Kubais enten masjid jenenge Masjid Bilal. Masjid Bilal ku enten menorone 3, enten kubahe dhuwure pengimaman setunggal. Dhuwure menara niku enten gambare bulan pecah. Mboten bulan sabit, Pak. Nek bulan sabit rak ngeten, nggih. Bulan bintang. Bulane Isa Hindra Mahendra. Niku bulan sabit, niki bulan pecah, sigar. Nggih. Dadi separuh lingkaran. Niku menara sing sisih lor wetan niku gedhe mboten pati dhuwur. Enten gambare bulan pecah. Terus sing tengah enten menara malih. Rodok cilik luweh dhuwur. Dhuwure enten gambare bulan pecah. Sing sisih kidul wetan niku rodok cilik luweh dhuwur maneh. Dhuwure enten gambare bulan pecah. Terus pengimamane enten kubae lincip, dhuwure diparingi malih gambar bulan pecah. Nggih. Nalika kula diteraken kalih jeneng Kiai Thohir. Nggih. Saking Gresik mantune Ki Mochtar Sedayu cerita. Idane masjid Bilal sebab Bilal biyen manggone ning dhuwure Jabal Abi Qubais. Bilal muadine Kanjeng Nabi niku. Bareng Bilal ku sedo didirikan monumen masjid disebut Masjid Bilal. Dan iki kok menara kok gambare kok bulan pecah Kiai. Iki ana ceritane. Kitane biyen pertama Kanjeng Nabi berdakwah ku manggone teng Jabal Abi Qubais. Terus gendirane dincepno nika sandinge Pasar Seng. Terus nika disebut Masjid Royah. Para bapak, nalika Kanjeng Nabi berdakwah niku teng Jabal Abi Qubais, Khalid bin Walid nggih niki kumendan perangi Kanjeng Nabi waktu niku dari masuk Islam. Khalid bin Walid menjadi pujangga sebab ahli ilmu perbintangan, ilmu astronomi. Iki kongkon tiang badui. Tiang badui ku wong desa, wong gunung. Nggih. Supaya metuki Kanjeng Nabi takon. Apa bener Muhammad iku Rasulullah? Oke, badui takon dijawab Kanjeng Nabi, iya aku Rasulullah. Buktimu nopo Muhammad, dawakmu jaluk opo. Iki aku nggawa kidang mbek Trenggiling. Kidang mbek Trenggiling, jangan ngomong nek panjenengan awakmu Rasulullah. Cangkeme kidang diusap, cangkeme Trenggiling diusap, bareng muni, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa kamu Muhammad adalah Rasulullah. Para bapak, niku akhire sejarah niku diabadikan teng berjanji, diabadikan teng tibak. Yashhadu birisa latikan dubbiyu wal huzalah. Yashhadu birisa latikan dubbiyu wal huzalah. Ya satu bersaksi pirisal tika dengan keutusmu Muhammad Trenggiling dan Kidang. Nggih. Balik wong badui. Nggih. Dateng Khalid bin Walid. Dijak ngomong saged e. Kidang Trenggiling ku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Panjen Muhammad tukang sihir. Ya iso-iso bae. Wis saiki njaluk siji meneh, kon mecahne bulan. Kurang ajar, Pak. Bulan kon mecahne. Padahal bulan niku gedene mboten adoh kalih bumi. Isih gede bumi, tapi mboten kathah kaceke. Waduh, entah berapa nggih juta kilometer dikongkon mecah. Terus Bapak akhirnya balik Muhammad. Ini panjana Rasulullah pecang bulan kan. Sakit pas tanggal purnomo. Ya wis kelumpuhno konco-koncomu. Dan menyaksikan. Kelumpuh pak duri gunung, ngisori gunung. Wong kules ni kunyak sedih. Barang wis pas tekan duri diduding ambek kanya Nabi. Sekol komaru bi isyaratihi. Wallailu dajafirus notihi Sakul kumaru bi isyaratihi Wallailu dajafirus notihi. Pecahlah bulan sebab diduding Nabi. Wallailu daja malam menjadi gelap. Finus notihi dalam menolong Kanjeng Nabi. Wong badui ucek-ucek meripat. Gak meripatku sing salah baik ini. kok pecah. Akhirnya dipendel mripate, dipendel, malah dadi papat. Ngene pecah temenan. Ngene iki, Pak, mulane didamel monumen menara papat dure pengimaman niku jumlahe enten nggih bulan pecah jumlah enten sekawan. Teng Masjid Bilal. Ora Bapak, lho ngene iku mbadi malah nyeblek bokong. Muhammad wis ket biyen aku ngarani awakmu tukang sihir. Lah kok jebule temenan. Ya Allah. Ramadan basya rulakal basyari bal huwa kal yaku tibainal hajari. Manusia biasa tapi ora kaya lumrahe menungso. Ya ngoten para bapak, sik kuatah malih kehebatan-kehebatan. Nggih. Mane niki enten biyen dawuh Mbah Wahab, lam yahtalim iki wocanen nggih pujian saben-saben badha maghrib. Nggih. Niki khoso isi Kanjeng Nabi jumlahe enten 10. Khoso is ditemane Kanjeng Nabi ki waconan waconan saben bar maghrib dengge pujian nggih. Lam ya talim qatu tu amutlaqan abada wa ma tafa amba lan fi madza zamani maula ya salli wa sallim. Abada ala habibika khairil khalqi kulli. Sak bait niki ndangaken dua keistimewaan Kanjeng Nabi. Nomor siji lam yahtalim qattu toha mutlakon abada. Nabi Toha, Nabi Muhammad iku selama-lamanya awet cilik nganti sedo gak tau ngipi metu mani. Narek pondok. Bolak-balik keploe sarunge. Mboten nate ngipi metu mani babar pisan. Liyane Kanjeng Nabi wali-wali oh enten. Oh Bapak, sebab mengipi metu maniku ngiduli nang setan. Setan mboten wani nyedhek Kanjeng Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku nate sewengi ngipi metu mani ping 40. Kok jek ana sing metu ya 40. Napa? Isyarat saking Gusti Allah dalu mboten pareng sare. Mulai Abdul Qadir Jailani selanjutnya setiap sholat subuh wudune wudu isak, wudune wudu isak. Bayangkan kapan sholat subuh wudune wudu isak semalam tidak pernah tidur. Nalika semanten pas musim dingin, air-air membeku. Laut membeku. Sabtu Qadir Jailani ku ngantuk. Ser ngipi. Metu mani. Ini para bapak. Krono wedi wong junub iku wedi. Nikmati dalam keadaan junub piye. Biasanya mboten kaya kula jenengan. Kula jenengan bar perang jam 12 ngono aduse subuh. Lah nek pas mati antane ku piye ra mati nggowo hadas. Itu kok dijane mboten wantun begitu bermimpi mandi. Padahal air laut membeku. Banyu-banyu membeku sampai darahe Sabtu Qadirku membeku, Bapak. Banget ademe adus. Bakdu atus wudu malih sholat. Bas sholat ngantuk siar. Ngimpi maneh. Sampai ping 40. Masya Allah. Ini membuktikan bahwa wali-wali nate. Kanjeng Nabi mboten nate ngimpi ini. Bama tasa'aba aslan fi madaz zamani. Babartisan sepanjang zaman. Kanjeng Nabi mboten nate menguak. Ora tau angop. Sampeyan kok ngapa-ngop ngaji. Kanjeng Nabi mboten nate angop babar pisan selama hidup. Niku keisiman yang kedua. Minhu tawabbu falam tarab wa ma waqa'at Zubabatun abadan fi jismihil hasani maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khay dil khalqi kulli. Keisiban yang ketiga, kuabeh binatangku nek petuk Kanjeng Nabi mboten enten sing melayu. Nggih. Petuk Kanjeng Nabi enten asu mboten melayu, moro glibet. Nang ki boten ngene Kanjeng Nabi. Nggih. Petuk nggih jenenge kelinci, petuk Kanjeng Nabi mboten melajeng, glibet nggih. Petuk kucing nggih ngoten mboten melajeng. Nggih petuk harimau nggih mboten melajeng, petuk singa nggih mboten melajeng, petuk gajah nggih mboten melajeng. Sebabe napa? Nabi ku kasih sayang. Teng binatangku sayang, nggih sayang. Nanti yang tenuntuan itu dredek-dredek. Mereka sakit panas. Untuk aku moro Kanjeng Nabi, ya Rasul. Kalau sakit panas, ya Rasul. Kalau adem panas, ambungan sikilku. Diambung langsung waras. Kanjeng Nabi ku sayang bang binatang. Karena Kanjeng Nabi ini liwat alas binatang-binatang liar. Ini ku tambah moro. Glibet. Nggih ning kewetengane Nabi. Siji mbek kula sampean petuk kelinci mesti melayu kelinci. Opo wedi sampean cekel dibeleh. Melayu nggih. Tapi kula jenengan petuk asu ora melayu asune. Kok biasane kula sampean mesti nyekel boto. Asu gak salah gak apa dibalang. Melayu, petuk tikus tikus nggih melayu nggih. Kanjeng Nabi mboten nate mlajeng. Napa mboten ajrih? Soale Kanjeng Nabi panjen kasih sayang. Lanjut sing nomor 4 Kanjeng Nabi mboten nate dienceloki laler babar pisan. Kula sampeyan. Dadi gak sikatan ngene, sedina gak sikatan. Lara nglibet ning lambe. Mboten nate Kanjeng Nabi dienceloki ilahan. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura isrubau lin minhu fi alani maula Iwasa linda iman abada ala habibika khay lil khalqi kullimi. Keisimaan nomor gangsal. Kayak Nabi mirsani ngajeng wingking sami mawon. Yeah. Di wingking enten tiang sinten Nabi perso. Yeah. Mesane ngajeng Nabi nggih perso. Napa malih kiwa tengen wong wingking mawon perso. para bapak. Nek kula jenengan sakit mirsani tapi nganggo sepion. Utawa nganggo ngilon, tapi mesti giroh. Giroku bohong. Mbeko ndelok nganggo ngilon, nganggo sepion, tangan-tangan dadi kiwa. Kiwa dadi tangan. Wong iku mangan tangan kiwa, padahal sakbene tangan. Oh bapak, napa malih kok mburi ngarep penglihatan Kanjeng Nabi ku tembus sampai langit sapi itu. Wa basaruhu ila sab'at timbaqin thaqib. Wa basaruhu ila sab'at timbaqin thaqib. Penglihatan Nabi tembus sampai langit sapi itu. Wa sam'uhu yasma'u sawiral qalam. Pendengarane Kanjeng Nabi niki mampu mendengar pulpen sing nulis teng Lauh Mahfudz niku mampu mendengar. Wala yura isru baulin minhu fi alami. Kanjeng Nabi ku nek pipis di tempat yang terbuka, tempat sing edeng, waktu padang, Bekasi mboten enten. Bekasi mboten enten. Bu njajal, Bu nggih. Saman pipis ning lemah-lemah. Bar ku delok ana labete wegak. Tapi mboten enten, Pak. Kanjeng Nabi ngiducuh mboten enten Bekasi. Padahal idune Kanjeng Nabi wangi kaya bibit minyak wangi. Riyake Kanjeng Nabi hak niku wangi. Mergi ceblok teng bumi niki para bapak mboten Bekasi. Kanjeng Nabi pas wayahe ngidu nggih diteluk sahabat kok ana Bekasi. Napa kapan-kapan Nabi ning ngidu didelok. Jebule sak durung ngidu niku ceblok teng lemah, lemah niku mengo. Nggih. Lemah niku mengo. Akhire bareng mlebu kep mingkem lemah niku. Mulane bekas mboten enten. Semanten ugi riyak. Nek kan ping riyak tiyang Pak nggih Bu, ya mesti mawon ya tau pilek barang. Nggih. Kanjeng Nabi pas riyak hak cuh. Niku tanahe ku mengo, banget tuh semingkem. Jere sahabat rek jero kancane kandhane rek timbang idune Nabi riyake Nabi dilek ambek tanah ayo dilek dhewe ya. Pi Nabi kapane hak bading itu pun siap sahabat niki Pak siap rebutan nggih sambutan kan ditokno nggih rebutan siap barang cuh ditampani cek itu jaluk rek ya. Diusap-usap pakai nawae, wangi, mboten jijik, mboten wangi. Sahabat niku punya keyakinan, nek tubuhku kena riyake Kanjeng Nabi, engko haram masuk neraka. Mboten apa. Ukasan niku politik, enten dah doa ukasan gue enten. Kanjeng Nabi ku pamitan arepe situ. Sopo-sopo sing tau tak larani saiki aku walesen. Sopo sing tau tak pukul aku walesen supaya besok di hadapan Allah ora bakal bales aku. Wabih meneng. Sedina mar sing galak niku lho meneng wabih. Nggih. Niku ngerti nek kaya biar pesedo ndelok pamitane. Lah kok akasah niku malah maju. Kula ya Rasulullah jere ngono. Kula biyen kula nate bengen sakiti, kula sampun gepuk kalih papah kurma. Nggih. Saniki kula badhe genti gepuk papah kurma teng panjenengan. Nggih. Lah wis kono jupuna papah kurma. Akasah ben gepuk aku. Bramun badhe gepuk, wis gepuken mboten ya Rasul. Biyen kula sampean gepuk kula mboten klamben kok. Nggih. Nggih. Iki jenengan nggih copot dhisik klambine. Sing dinomor meloilik munciring, kurang ajar tak kuwaplok ndas ngono. Nggih. Dadi nek Umar gak kereng mak nggih. Wis bener ben nukasa apa sing dikarepno. Nggih. Akhire Kanjeng Nabi lepas baju. Nggih ngoten kula biyen sampean pecut nggih kula mboten klamben. Lah wis saking pecuten lah kok mepet Kanjeng Nabi. Awake ditemplekno. Heeh. Akasa kamu berbuat apa ya Rasulullah? Nggih. Kula gadah keyakinan kulit jenengan haram masuk neraka. Mulane kulit kula kok templekna kulit jenengan. Kesane besok niku katut haram nggih masuk neraka. Masya Allah. Lha iki sampe Kanjeng Nabi sak pipise, pipis mboten ten labete mboten enten. Kanjeng Nabi niku liwat nggih, saking tebih. Masih mboten ketinggal Kanjeng Nabi. Wong lungguh-lungguh teng mriki Kanjeng Nabi liwat iki. Kanjeng Nabi liwat, kok ngerti ambune khas nggih. Ambune ku khas ambune Kanjeng Nabi. Bapak-bapak. Masuk Kanjeng Nabi mboten ketinggal liwat tiang Sumerep enten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek pinarak teng kursi ngeten ditinggal kisah wabunen wangi sampai patang puluh dino. Nggih. Tapi jangan mek ngeten ngadeg jambu dhisik ngsare. Monggo. Di pipis Kanjeng Nabi mboten tengah bete. Iki kados niku wae. Mengo dhisik. Batus mingkem. Baqal buhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yaradillahu fi syamsi dufatani maula. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullih. Artine Kanjeng Nabi mboten nate sare walaupun mripate niki sare. Mboten nate sare. Mulane keistimewaan hukum Kanjeng Nabi niku sare mboten batal no wudu. Nggih. Siji kali kula jenengan kapan sare wis sare kabeh. Kanjeng Nabi niku manahe mboten sare dikir terus diseumpamane enek ngentute ngoten nggih pirsa. Kula jenengan niku mboten itu ruang niku das dus. Mboten pirsa. Kanjeng Nabi sare netrane tapi atine mboten sare, mulane mboten batal no wudu. Bapak Ibu Siti Maimunah garwane Kanjeng Nabi iku mandune teng Wadi Fatimah. Wadi Fatimah ku lembah Fatimah. Lembah namanya Fatimah. Di sana banyak ditumbuhi rumput-rumput. Namanya rumput Fatimah. Iki ibu-ibu mesti apal. Apa rumput Fatimah ne badhe babar ngoten nyepetno le babar nggih. Gangsane babaran. Teng Wadi Fatimah teng rikulah daerahe Siti Maimunah garwane Kanjeng Nabi. Pinuju Kanjeng Nabi teng garwane Siti Maimunah, ponakane Kanjeng Nabi jenenge Abdullah nggih bin Abbas. Abbas niku paman, anake paman ponakan niku nderek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dateng Siti Maimunah ku nderek tumut ilem sak kamar. Padahal bantale Kanjeng Nabi mung setunggal. Kanjeng Nabi tengeriki nggih temalangi bantal ambek Siti Maimunah. Terus Abdullah bin Abbas nggih mujure bantal nggih. Upama meja niku bantal, Kanjeng Nabi sirahe tengeriki mbek Maimunah mujur ngriku. Nah, Abdullah bin Abbas mujur ngriku. Dalu dijak salat Kanjeng Nabi jamaah. Abdullah bin Abbas lakuk manggon sisih kiwa. Jamaahku nek wong loro, wong lanang padha lanang manggone sisih tengen cedhek kali imam. Lha kok manggone sisih kiwa, mbekane Nabi dijewer. Dijewer dileh. Terus badhe to sare. Kanjeng Nabi nek sare ku ngorok. Ngorok mendengkur nggih. Lah nek wong turu ngorok aja dilokno. Nah, terus sampai injing. Injing sahabat Bilal adzan. Kanjeng Nabi terus langsung datang masjid ngimami tanpa wudu. Abdullah bin Abbas matur, ya Rasul, jangan sampun sare di dalu malah ngorok. Kok mboten wuduriyin tanamu ainaya balaya namu kolbi. Panjen meripat luruku, panjen turu, tapi hatiku gak turu. Nah, niki kesungan pak, mboten kene saman tiru niki. Mboten kene, nggih. Mboten kene ditiru. Tanamu ainaya balaya namu kolbi. Balaya radillahu fi samsi dufatoni. Wong sing pinter, wong sing awas, netrane sembuh, waras, netral. Para bapak, normal. Nek ningali Kanjeng Nabi melampah teng panas matahari. Mboten sumerep, ayang-ayange Kanjeng Nabi mboten sumerep. Nggih, kula jenengan nek panas matahari jam 09.00 sengenge tengetan, ayang-ayange mesti ngulon. Nggih mboten? Enten ayang-ayange. Kanjeng Nabi mboten gadah ayang-ayang. Nggih. Apa kok gak ana ayang-ayange? Mergo jisime Kanjeng Nabi ku bersinar benter. Bentere ngalahno bentere matahari. Nggih. Dikene sinar matahari mesti enten sinare, terhapus sinare mergo tubuh Kanjeng Nabi niku bersinar. Nggih. Para bapak, masyaallah, masyaallah. Menungso ning ora kaya lumrahe menungso. Suatu saat niku nate diceritakno Habib Abu Bakar Al-Mukhdhar. Sitae saku dondom bengi-bengi. Lah kok domi mucut mencelat, lampune mati pisan. Waduh si mboten manggih. Dom kok biar padang Kanjeng Nabi buka pintu puadang. Nggih. Didulok sitae sah apa sing padang, jebule jasmanine Kanjeng Nabi puadang. Sampai dom niku ketok. Yeah. Dom ku ketok. Di sabat nggih nek dawuh. Aku nek mlaku-mlaku bengi-bengi mbek Kanjeng Nabi ora usah nggo wobor. Terus akeh ora usah nggo sentolo. Nggih mun puadang. Yeah. Nomor 8. Katfahu qad alata kauman idha jalasu indal wiladati sif yadabi muhtatani maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khay til khalqi kullihimi. Nomor 9 pundake welikate pundake Nabi niku nek jejer lenggah kali tiyang apa wong iku wong cebul apa wongku wong sedang, apa wongku wong jangkung. Nek lenggah jejer Kanjeng Nabi, pundake sik dhuwur Kanjeng Nabi. Kalau Bapak, Kanjeng Nabi niku sedang, ora jangkung, ora pendek. Tapi nek kumpul wong jangkung, Kanjeng Nabi jejer cek dhuwur Nabi. Nek kapane kumpul wong sedang, jejer cek dhuwur Kanjeng Nabi. Masya Allah, kok iso modot mengkeret. Nane wong nyipatiku bingung, ora iso ngarani. Lan sampe nduruwa ah sana ming kalam taraqatu aini. Masya Allah, koyo ngoten Kanjeng Nabi pundake nek jejer. Banjur nomor 10 Kanjeng Nabi lahir wis sunat, wis khitan. Mboten atik dikhitan. Adil hasa isafah fathatakun aminah min syari nari wasu raqi wa mimihani maula ya salli wa sallim daiman abadah ala habibika khairil khalqi kullihimi. Bapak, Bapak, keistimewaan Nabi yang ada 10 iki ampalno waca-wacanen. Siji supaya aman saka kebakaran. Saniki jenenge jago merah ku hampir setiap hari. Ana pabrik kobong, ana ruko kobong, ana omah kobong, ana LPG meledak, nggih, ana listrik konslet, pun mboten leren-leren. Niki nek diwaca terus napa male teng daleme jenengan diwaca mbek rengeng-rengeng mbek bojone, nggih. Iki apalno, apalno, hadil khoso iso fahfat takun amina, maka kamu akan selamat min sari narin, nggih, saking keburukan jago merah. Wa min surakin, dan aman dari pencurian. Janiku usum pencurian, usum perampasan, usum perampokan. Wa min mihani cubo opo wae, angin puting beliung, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain. Para bapak, nggih. Napa malih niki dawuh Kanjeng Nabi wis tumibo. Dawuh Kanjeng Nabi idza dhuharul riba wal zina biqaumin faqad ahallu ala anfusihim iqaballah. Rawahu Ahmad. Iza dhuhara sudah muncul merata riba. Dan ini menroto pak jenenge riba. Biar ini jari lintah darat. Sesuai dipermanis apa? Lintah darat kok saja ini kok jijik. No. Akhirnya diarani rentenir. Rentenir kok rotok jijik no, diganti bang seruntul. Diganti mana lebih halus lagi BPR, Bank Pengkreditan Rakyat. Riba semua. Yeah. Pun merata, wazina dan zina. Masya Allah, Masya Allah. Zina, saat ini lari-lari. Isi bucah-bucah se-SMP, SMA. Ini pun dua kumpulan yang wedok tanpa nikah. Baru-baru niki enten penelitian para bapak sing dititiku Tenggalek, Tulungagung, Kediri, Jombang, Surabaya sampai Banyuwangi. Anak-anak seusia 10 sampai 19 tahun, anak SMP, SMA yang diteliti niki wis 50% lebih kumpulan nang wedok tanpa nikah. Naudzubillah min dzalik. Masyaallah, masyaallah. Kapan wis riba merata? Zina merata. Niku durung ngitung mahasiswa. Nggih. Durung ngitung wong sing jajan. Nggih. Durung ngitung semonten niku. Nggih. Niki kapane wis riba mbek zina wis merata di kalangan kaum, maka mereka harus siap menerima azabe Gusti Allah. Aman titeni. Nggih, bencana Indonesia ndak akan habis. Terus dengan alasan angin puting beliung, ono alasan cuaca buruk, ono alasan nopo, akhirnya cepur tabrakan bik sepur, kapal tabrakan bik kapal, kapal terbakar, kapal terbang ceblok, tanah longsor, banjir bandang, on, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, tidak akan berhenti. Sebab niki dawuh kanjeng Nabi mboten koro. Dan ini supaya pulau sampean aman, yo kono yo ben kono awak dhewe aman. Ini ku diwaca wae. Terus Bapak Sultan Arifin Imam Jalaluddin Asuyuti. Niku pengene dawuh teng kitab Wasail fi Sahih Samail. Saben-saben omah utawa masjid utawa desa iku diwacakno Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, didamel maca maulid, didamel dibaan, didamel peringatan maulid. Niku dikepung mek malaikat. Nggih, dhuwur iku kepung malaikat. Para bapak, malaikat-malaikat jenenge malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail niku padha njaluk ngapura wong-wong sing padha menyelenggarakan Maulidin Nabi. Iki didungakno malaikat Jibril, Mikail, Israfil, nggih, Izrail dungakno. Njaluk ngapura wong-wong sing padha mengadakan peringatan mau Maulid. Lan dawuh maneh sapa-sapa wong muslim sing maca ning omahe Maulidin Nabi. Sing ngundang bocah-bocah kan maca maulid, kan maca dibak ning omahe. Dijamin mbek piringan, nggih. Piringan buah ana isine apa? Nggih. Digawani berkat yang mulai disangoni, nggih. Ila rafa Allah Subhanahu wa taala al-qahta wal waba wal harqa, nggih. Bakale Gusti Allah ngilangi apa jene kohto-kohtoku peceklik. Nggih. Omahe ku ora bakal peceklik. Omahe ku ora bakal ditimpa oleh bencana. Omahe ora bakal terbakar. Omahe ora bakal gorko kerem. Nggih, banjir bandang, tanah longsor, bal afat dan bencana-bencana yang lain. Ora bakal nek bisa dienekno satu sama lain rukun. Tidak ada saling membenci, tidak ada saling menghasut dan lain sebagainya. Para bapak, tur wong iku besok bakale digampangno jawabane nalika ditakoni malaikat mungkar nakir. Nggih, mugi-mugi mawon, nggih, kula njenengan diparingi Gusti Allah selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun berbapak mun setengah lengkap. Sampai turunan tekan Nabi Adam tak katutno kabeh. Nggih. Dene wis dikandhane panggah gak mauludani ya bejane. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim فبما له اسمى بحرمتهم بأمتنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن ربي فأنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن ربي فأنا ببركتهم ودنا الحسنى إِمَّا أَمِتْنَا فِي طَرِيقَتِهِ وَمُؤَاخَاتِهِ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسليه يا رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.